Pemirsa, kita berjumpa lagi dalam program Tafsir Al-Misbah mengenal Surah Al-An'am bersama Pak Quraisy Shihab yang merupakan rangkaian program Berkah Karunia Ramadan Metro TV. Insya Allah pada episode kali ini kita akan membahas ayat 128 dan seterusnya dari Surah Al-An'am. Ayat-ayat ini antara lain memberikan penegasan bahwa kelak semuanya akan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik bangsa manusia maupun bangsa jin, baik mereka yang taat kepada Allah atau yang durhaka. Semua akan dikumpulkan dan mendapat balasan yang setimpal atas apa yang telah mereka lakukan sebelumnya. Selengkapnya, marilah kita simak bersama dari narasumber kita, Pak Quraisy Shihab. Selamat pagi, Pak. Apa kabar? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Amin. Pemirsa, pagi ini juga kita ditemani oleh jemaah dari pengajian Aisyah, Jakarta Selatan, dan pengajian Masjid Agung Atin, pengajian Aisyah PJMI Bintaro, juga Dewan Keluarga Masjid Universitas Paramadina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah hadir bersama kami di sini. Baiklah pemirsa, kita langsung saja mendengarkan ulayan dari Pak Quraisy. Silakan Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat-ayat kita yang lalu berbicara tentang rayuan setan, berbicara tentang siapa yang memperoleh petunjuk Allah, siapa yang dilapangkan Allah dadanya, siapa yang dipersempit. Yang dipersempit itu antara lain disebabkan karena adanya rayuan-rayuan dari setan, baik setan manusia maupun setan jin. Ayat kita sekarang menyatakan demikian. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa yauma yahsyuruhum jami'an. Nanti ada suatu hari yang ditetapkan Allah di mana Dia Allah akan menghimpun mereka semua. Nah, ini kata mereka semua. Bisa jadi yang dimaksud oleh ayat ini mereka semua adalah setan-setan jin itu bersama manusia-manusia yang durhaka dikumpul. Jadi ini ayat tidak berbicara tentang mereka semua manusia orang baik aja. Orang baik dan orang jahatnya. Ini mereka akan dikumpul di satu tempat. Ini jin, ini manusia. Oh. Ya kan? Kita baca ayat ini begitu. Mereka itu menunjuk kepada yang durhaka tadi di sini. Oke. Nah, baru Allah berfirman kepada jin. Ya ma'syaral jin kadistaksartum minal ins. Wahai kelompok jin yang durhaka. Karena jin itu ada yang baik, ada yang jelek. Kunna taraika qidada, itu kata jin. Kami ini punya jalan berbeda-beda. Ada yang taat, ada yang. Jadi di sini dia katakan wahai kelompok jin, yakni yang durhaka, yang menggoda manusia, kadistaksartum minal ins, sudah terlalu banyak godaan kamu, rayuan kamu, upaya kamu menjerumuskan manusia. Ya, tahu? Jadi yang dibicarakan ini yang jahat kan? Baru dia katakan waqala awliya'uhum. Kita terjemahkan dulu. Dan berkata teman-teman mereka dari manusia. Nah, jadi kan ini dikumpul toh? Ini di sini, ini di sini. Kamu jin sudah terlalu banyak menggoda manusia. Baru dia cerita lagi sampingnya dan berkata teman-teman jin yang terpengaruh tadi, apa katanya? Rabbana istamta'a ba'duna bi ba'd. Wahai Tuhan kami, kami saling menyenangkan satu dengan yang lain. Jin itu senang setan jin itu senang akibat kami. Kenapa dia senang? Dia bisa mempengaruhi kami. Ada temannya di sorga, jadi dia senang. Ada temannya di neraka, ya, dia senang. Kami pun senang. Apa senangnya? Kami memenuhi, dia suruh ini, dia suruh itu. Sebenarnya kami memperoleh kesenangan akibat rayuan jin, dan jin pun memperoleh kesenangan akibat rayuan kami, akibat ketaatan kami. Tetapi sebelum saya lanjut, di sini dia katakan dan berkata teman-temannya. Jadi tentu ada perkataan jin. Ya kan? Setelah Allah berfirman sama dia, kamu sudah terlalu banyak merayu ini. Sudah terlalu banyak menjerumuskan. Dia berkata, tapi tidak dicantumkan di sini. Apa katanya? Ya Allah, sebenarnya saya cuma ngajak dia sendiri yang mau ikut. Itu kata dia. Jangan salahkan saya. Nah, maka ketika jin berkata demikian, manusia yang taat, yang ikut jin ini tadi berkata apa? Sebenarnya kami saling senang menyenangkan. Oke. Kita garis bawahi, istamta'a ba'duna bi ba'd. Sebahagian kami memperoleh kesenangan dari sebahagian yang lain. Jin dapat kesenangan dari manusia, manusia dapat kesenangan. Tetapi dia katakan istamta'a. Mata itu adalah kesenangan yang diperoleh dengan mudah dan hilang dengan mudah. Ada kenangan manis yang bisa berlanjut lama, ya. Ada kesenangan habis itu sekejap. Makan enak itu lama enggak? Sampai di sini di dalam udah habis. Nanti kita lanjutkan, saya kira kita lanjutkan. Baiklah pemirsa, sebelum kita mendengarkan lebih jauh lagi, kita akan jeda dulu sejenak untuk itu. Tetaplah bersama kami, Tafsir Al-Misbah mengenal Surah Al-An'am. Kata ulama, kalau begitu ada orang yang masuk neraka. Pemirsa, kita kembali lagi dalam program Tafsir Al-Misbah mengenal Surah Al-An'am bersama Pak Quraish Shihab. Silakan dilanjutkan, Pak. Baik, kita lanjutkan. Apa kata lanjutannya itu setelah dia katakan kami saling memberi kesenangan, baru dia katakan wa balaghna ajalana alladhi ajjalta lana. Kini kami telah sampai kepada batas akhir dari yang engkau tetapkan buat kami. Apa itu batas akhir? Bisa berarti sekarang kami sudah mati. Ajal. Ajal itu sebenarnya batas akhir. Ya. Kami kini, kami sudah mati. Jin mengatakan kami sudah mati. Manusia berkata sekarang kami sudah mati. Karena ini kan di akhirat nanti. Ada lagi yang berkata begini. Ini saya kira lebih bagus. Kesenangan itu ada batasnya. Iya. Kami sudah senang-senang. Sekarang kesenangan itu tidak lagi kami rasakan. Sudah sampai usia kami, sudah sampai kepada suatu batas di mana kami tidak lagi merasakan enaknya kesenangan itu. Karena kesenangannya kesenangan sementara. Tadi saya katakan, makan enak. Ya. Tapi begitu masuk di sini sama saja yang enak dan yang tidak enak. Ya. Boleh jadi bersahabat dengan orang-orang yang tidak yang tidak bertakwa, yang tidak baik, senang waktu main waktu ini, tapi begitu pulang udah capek. Ya. Nonton bola bagaimana? Asyik waktu lihat. Itu semua ada batasnya. Semakin bernilai suatu kesenangan, semakin langgeng dia. Ya kan? Coba ingat, kita mungkin bagaimana senangnya dulu kumpul dengan orang tua, bagaimana senangnya dulu hidup dengan pasangan, kalau sudah pisah atau sudah, kan itu lebih lama ya. Nah, ini jin dan manusia sudah sampai kami pada batas akhir dari kesenangan. Sekarang sudah tidak ada kesenangan itu. Wa balatna ajalana allazi ajaltalana. Qala, Allah kemudian berfirman, annaru maswakum khalidina fiha. Tempat tinggal kamu adalah neraka. Kalian kekal di dalamnya illa masya Allah, kecuali yang dikehendaki Allah. kata ulama, kalau begitu ada orang yang masuk neraka yang keluar dari neraka. Boleh jadi orang yang syahadatain itu dicuci dulu di neraka, kalau udah bersih boleh naik ke surga, ya kan? Bisa jadi begitu. Illa masya Allah, inna rabbaka hakimun alim. Sesungguhnya Tuhanmu maha bijaksana lagi maha mengetahui. Antara lain bijaksananya apa? Itu dia selamatkan, ampuni ini orang, sudah bersih, masukkan ke surga. Nah, bisa jadi juga ayat ini ingin berkata begini. Orang Islam, orang bertakwa apabila mendengar uraian ini hatinya takut. Terus ditenangkan. Memang suasana mencekam, tapi tidak usah terlalu takut. Karena Tuhan maha bijaksana dan Tuhan tahu, maha mengetahui. Kamu itu orang baik, ini orang jahat. Kamu itu bermaksud baik. Ini. Inna rabbaka hakimun alim. Wa kadzalika nuwalli ba'daz zalimina ba'dan bima kanu yaksibun. Oke, mari kita lihat. Jin yang durhaka, manusia yang durhaka, kerjasama ya. Kan dia kerjasama itu, saling memberi manfaat. Saling menyenangkan. Allah menyatakan, begitulah kami menjadikan pelaku-pelaku kezaliman saling dekat mendekati. Ya. Saling bantu membantu. Seperti sahabat ya, Pak. Sebagai sahabat. Karena tujuannya sama. Tetapi ingat itu sementara. Begitu kepentingan habis, bermusuhan lagi. Iya. Wa kadzalika nuwalli dzalimina ba'dhum ba'dan bima kanu yaksibun, disebabkan karena perbuatan-perbuatan mereka. Itu ada orang berkata, dalam politik tidak ada sahabat yang kekal, tidak ada juga, itu politik yang kotor. Tidak ada musuh yang kekal. Sebenarnya mestinya ada. Karena selama saya punya prinsip, saya tidak jual prinsip saya. Ya kan? Oke, kita lihat. Bisa juga nuwalli az-zalimin, nuwalli ba'daz-zalimina ba'dan begini. Hidup ini Allah atur sehingga bisa jadi orang zalim itu, orang yang berlaku aniaya itu dikalahkan oleh yang zalim juga. Dijadikan mereka berkelahi. Itu ada doa apa, Allahumma shalli ala Muhammad, ahliki zalimin biz zalimin. Ya Allah, orang yang zalim ini hancurkan dia melalui orang zalim. Bisa kan? Bisa ya. Begitulah. Jangan pernah mau menjadi pelaku penganiayaan. Yang berlaku aniaya pasti akan datang masanya dia bisa dihancurkan oleh pelaku penganiayaan juga. Wa kadzalika nuwalli ba'daz-zalimina ba'dan bima kanu yaksibun. Baru kita lanjutkan. Ya ma'syaral jinni wal ins, alam ya'tikum rusulun minkum yaqussuna 'alaikum ayati wa yunzirunakum liqa'a yaumikum hadha. Wahai kelompok jin dan manusia, ini yang durhaka tadi. Bukankah telah datang kepada kamu utusan-utusan dari jenis kamu sendiri yang menguraikan kepada kamu ayat-ayat kekuasaan kami, kebesaran kami, dan memperingatkan kamu tentang pertemuan hari ini. Jadi mereka kan dikumpul. Terus setelah ini begini, begini, kami sudah mengaku kami salah, ini, ini. Terus ditanya, bukankah dulu sudah ada rasul-rasul, utusan-utusan, tidak harus diartikan dalam arti nabi. Ya, bukankah telah datang utusan-utusanku yang menguraikan kepada kamu ajaran agama dan memperingatkan kepada kamu bahwa ada hari kiamat. Apa jawaban mereka? Qalu syahidna ala anfusina. Mereka tidak bisa menutup diri. Kami menyaksikan, kami menjadi saksi pemberat atas diri kami. Apa jadinya? Kami mengakui ya Allah, memang kami salah. syahidna ala. Kami mengakui bahwa engkau telah mengutus pemberi peringatan. Tapi kami lengah. Wa gharrathumul hayatud dunya. Mereka itu dilengahkan oleh kehidupan dunia. Dunia ini sementara. Berapa tahun sih mau hidup di dunia? Ada orang merasa dirinya kekal di dunia, atau dia lupa bahwa dia akan mati. Kata Sayyidina Ali apa? Saya tidak pernah melihat sesuatu yang pasti yang oleh manusia dianggap tidak pasti, seperti kematian. Saya tidak pernah melihat sesuatu yang akan lenyap, tapi manusia menganggap bahwa itu akan kekal seperti dunia. Nah, ini orang-orang yang tidak beriman menganggap dia kekal di situ. Gharrathumul hayatid dunya, mereka itu diperdaya oleh kehidupan dunia. Oke, baik. Pemirsa, marilah kita berlomba-lomba untuk berbuat kebaikan di dunia ini agar kita bersama-sama untuk kelak masuk di surga. Tetaplah bersama kami. Memperbanyak segala sesuatu itu bisa. Pemirsa, kita kembali lagi dalam program Tafsir Al-Misbah mengenal surah Al-An'am. Silakan Pak, dilanjutkan. Baik, jadi tadi kita, mereka dilengahkan oleh kehidupan dunia. Bisa juga diartikan mereka dilengahkan oleh kebiasaan mereka dalam kehidupan dunia ini. Jadi bukan dunianya yang melengahkan mereka, tapi kebiasaan mereka. Apa kebiasaan mereka itu? La'ibun, walahun, wazinatun, watafakhur, watakasur. Ya toh, bermain, lengah, banyak main, habis waktu. Bersolek, habis waktu. Itu terus, itu habis waktu. Ada, jangan, ya kan? Melengahkan itu semuanya, memperbanyak anak, memperbanyak harta, berbangga-bangga. Itu sampai di ayat lain dikata alhaqumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Itu kamu memperbanyak segala sesuatu itu bisa melengahkan kamu sampai kamu ke kubur. Ini kehidupan orang-orang itu, mereka dilengahkan oleh kebiasaan sehari-hari mereka, yaitu main dan seterusnya itu tadi. Wa syahidu ala anfusihim annahum kanu kafirin. Ketika itu mereka sudah bersaksi dengan diri mereka, mereka sudah mengakui bahwa mereka memang mereka orang-orang kafir, orang yang mendara daging kekufuran dalam diri mereka. Bukan sekedar kafir sekali, sudah mendara daging kekufuran. Zalika alam yakur rabbuka muhlikal qura bizulmin wa ahluha ghafilun. Mereka kan tadi biar masuk neraka kan? Mereka mengakui enggak kesalahannya? Mereka sudah mengakui kesalahannya. Allah terus menyatakan di sini. Demikianlah keadaannya. Tuhan sebenarnya tidak menjatuhkan bencana kepada suatu penduduk negeri akibat kezaliman mereka. Tuhan tidak menjatuhkan bencana atas kedurhakaan seseorang kecuali setelah orang itu tahu bahwa itu terlarang. Kalau dia tidak tahu, dia melakukan satu bencana, satu kedurhakaan, tidak disiksa oleh Tuhan. Ini, Tuhan tidak menjatuhkan siksa kepada suatu penduduk negeri walaupun dia melakukan kedurhakaan yang luar biasa, kalau kedurhakaan itu dilakukannya karena tidak tahu. Itu sebabnya Tuhan mengutus rasul-rasul. Jadi yang tidak tahu, tidak ini. Tapi tunggu dulu. Ada orang tidak tahu karena tidak bisa tahu. Ada orang tidak tahu, tetapi dia bisa tahu, hanya dia tidak mau tahu. Itu mahasiswa, ya toh, dia tidak lulus. Ujiannya itu sebenarnya bahan yang mestinya dia tahu. Saya tidak uji anak SD dengan soal SMP. Tuhan sudah beritahu. Tuhan berkata, tidak ada tanggung jawab atas seseorang menyangkut apa yang dia tidak ketahui. Itu ini maksud ayat ini. Walikullin darajatin mimma amilu wa ma rabbuka bighafilin amma ya'malun. Setiap orang yang taat punya tingkat-tingkat sesuai dengan amal mereka. kita ini nanti ada tingkatnya, ada di sorga tertinggi, ada yang di pinggiran. Siapa yang digeser sedikit dari neraka, dia sudah masuk sorga. Ah, subhanallah. Itu dia sudah beruntung. Ya kan? Nah, semua punya derajat-derajat, tergantung dari amalan, tergantung dari ikhlasan. Wa rabbukal ghaniyyudzur rahmah. Tuhanmu itu biasa diterjemahkan maha kaya. Sebenarnya al-ghani itu bukan kaya. Karena kaya orang selalu asosiasikan banyak harta. Iya kan? Tidak. Al-ghani, kayanya Tuhan itu artinya tidak butuh. Tuhan tidak butuh apa-apa. Jadi Anda kalau tidak butuh, Anda kaya. Kalau Anda punya harta yang banyak tapi masih selalu butuh, Anda miskin. Ya kan? Kaya itu seperti lingkaran. Lingkaran kecil kalau bulat itu 360 derajat ya? Ya. Lingkaran besar yang tidak bulat bukan 360 derajat. Ya. Jadi bukan persoalan banyak harta. Persoalan adalah kepuasan. Sehingga tidak menggantungkan diri pada orang. Itu Allah tidak butuh apa-apa. Tidak butuh anak, tidak butuh harta, tidak butuh diksa. Kita tidak butuh ibadah, tidak ada yang dia butuhkan. Dirinya pun tidak terdiri dari unsur-unsur karena dia tidak butuh. Saya pernah katakan ini jam tangan. Satu ya. Dia tidak bisa jam tangan kalau tidak ada tempatnya, tidak ada ini talinya. Dia butuh ini. Walaupun dia satu, Tuhan satu Esa tidak butuh apapun. Itu namanya Rabbukal Ghani. Dan dia kaya Dzurrahmah. Dia memiliki dan menganugerahkan kasih sayang. Ada orang kaya tidak butuh tapi pelit. Ya kan? Rabbukal Ghani Dzurrahmah. Iyasha yudhibkum. Kalau dia berkehendak, dia akan memunahkan kamu. Menjadikan kamu pergi jauh. Wa yastakhlif min ba'dikum ma yasha. Kemudian dia gantikan sesudah kamu pergi apapun yang dia kehendaki. Nah, ini kita bisa berkata begini. Kalau dulu Allah menunjuk satu kaum untuk turun di sana ajaran-ajaran agama, ya kan? Kalau dia membangkang, pergi, saya tidak butuh kamu, saya ganti dengan yang lain. Kan bisa begitu. Dan dia katakan mayasya, apa yang dia kehendaki. Boleh jadi yang dia gantikan bukan manusia, malaikat. Boleh jadi jin, boleh jadi makhluk lain, kita tidak tahu. Kama ansha'akum min zurriyati qaumin akharin. Nah, kita lihat sekarang. Kita ini generasi sekarang ini, kita menggantikan generasi lalu atau tidak? Ya. Bisa diganti kan? Kita nanti diganti oleh generasi yang lain. Kalau kita di Indonesia bisa berkata begini. Dulu ada orde lama. Ya. Diganti orde baru. Orde baru? Reformasi bakal diganti juga. Itu kalau Tuhan mau, tinggal dia lihat berapa lama saya kasih waktu ini. Berapa lama saya kasih waktu ini. Itu maksudnya ayat ini. Iyasha yudhibkum wa yastakhlif yastakhlif min ba'dikum ma yasha kama ansha'akum min dzurriyyati qaumin akharin. Sebagaimana Allah telah menciptakan kamu dari generasi kaum yang lalu. Innama tu'aduna la'atin wa ma antum bimu'jizin. Apa yang diancamkan kepada kamu itu pasti datang dan kamu tidak bisa membela diri apabila telah datang. Saya kira. Baik. Pemirsa, kita akan jeda sejenak. Untuk itu, tetaplah bersama kami Tafsir Al-Misbah. Manusia yang hidup di sini terbatas. Pemirsa Metro TV, Anda masih bersama kami dalam program Tafsir Al-Misbah mengenal surah Al-An'am bersama Pak Quraish Shihab. Sekarang waktunya sesi tanya jawab antara jemaah dengan narasumber kita. Baik, kita langsung saja. Silakan Ibu yang mau bertanya. Nama saya Ibu Nurjana. Tadi disebutkan bahwa kesenangan itu ada batasnya. Apa hikmah Allah membuat batas bagi kesenangan-kesenangan itu? Mohon penjelasan. Terima kasih, Bu. Apa hikmah Allah membuat? Persoalannya begini, Bu, kita lihat dulu sebelum kita lihat apa hikmahnya. Dunia ini langgeng atau terbatas? Tuhan menciptakan dunia ini terbatas. Manusia yang hidup di sini terbatas. Allah menciptakan suatu tempat yang tidak terbatas. Akhirat. Ya kan? Abadi. Karena di sini terbatas, kesenangannya juga terbatas. Iya kan? Ya. Allah mengingatkan bahwa jangan kamu terperdaya dengan kesenangan terbatas itu sehingga di sana nanti kamu tidak dapat kesenangan abadi. Saya beri contoh, ada anak kecil atau boleh jadi orang tua ingin batuk. Enak enggak makan permen? Anak kecil mau makan. Itu permen cuma kesenangan sementara. Kamu harus berkorban untuk kesenangan dengan kesenangan sementara ini supaya kamu bisa dapat kesenangan yang lebih langgeng, ya kan? Nah, jadi sebenarnya Allah justru mengingatkan kita itu, ingat itu cuma sementara. Saya mau kamu dapat yang abadi. Ya kan, jadi kan sangat berguna. Seandainya kesenangan itu di sini kesenangan abadi, tidak ada orang yang mau akhirat. Sudah dapat kok. Begitu ya, Bu? Ya kira-kira begitu. Pertanyaannya sulit sih. Oke. Oke, baik. Selanjutnya Ibu, silahkan. Dari Bu. Saya Hatija Abdul Syukur. Saya pernah mendengar bahwa kesenangan yang ada di dunia ini hanya secuil dibandingkan dengan kesenangan yang ada di akhirat nanti. Yang saya ingin tanyakan, bagaimana gambaran kesenangan di akhirat itu? Aduh. Terima kasih. Ya, baik. Nabi ada menjelaskan begini. Fiha ma la aynun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara ala qalbi bashar. Di sana ada sesuatu yang belum pernah terlihat oleh mata, belum pernah terdengar oleh telinga, dan belum pernah terlintas dalam benak seseorang. Jadi saya tidak bisa gambarkan bagaimana kesenangan. Ya toh, pokoknya seneng. Kalau kita mau perluas ini, sekedar perbandingan. Apa yang dinamakan buruk dan tidak menyenangkan seseorang di dunia ini, itu tidak akan didapatinya di sana. Tidak, orang tidak senang mati, ya di sana tidak ada mati. Orang tidak senang bau, di sana tidak ada bau. Sakit. Tidak ada keringat, ya kan? Orang tidak senang sedih, di sana tidak ada sedih. Di sini capek-capek untuk memperoleh sesuatu, ya. Di sana begitu terlintas dalam benak Anda menginginkan sesuatu, dia datang. Apa yang Anda inginkan sudah datang. Subhanallah. Ya, itu yang bisa tergambar, tapi ada lagi yang tidak bisa tergambar kesenangan itu. Saya kira begitu deh. Baik. Pokoknya kita usaha aja ke sana, insyaallah dapat. Insyaallah. Sama-sama ya, Bu. Silakan selanjutnya. Baik. Nama saya Ibu Zanimar. Ayat 130 tadi menyeru jin dan manusia bahwa telah diutus kepada mereka utusan dari jenis mereka sendiri. Yang ingin saya tanyakan kepada Bapak, bagaimana bentuk utusan bagi golongan jin? Terima kasih. Jin itu dinamai jin. Kata jin itu terambil dari kata janana, artinya tersembunyi. Tersembunyi. Tertutup. Tidak ketahuan. Itu sebabnya apa yang dalam perut dinamai janin. Tertutup, kita tidak tahu. Iya kan? Orang yang tertutup akalnya dinamai majnun. Iya, dari kata itu. sorga karena kita tidak tahu dinamai jannah, terambil dari kata itu. Jadi kalau ibu tanya apa gimana utusan jin, saya enggak tahu. Saya hanya bisa berkata bahwa Nabi Muhammad pernah diutus, ada lagi yang berkata tidak, pernah jin mendengar Al-Quran dari Nabi Muhammad. Tapi bagaimana bentuk utusannya, saya hanya percaya bahwa Allah menyampaikan telah diutus kepada mereka utusan-utusan. Apakah utusan itu dapat wahyu atau tidak dapat wahyu, bagaimana bentuknya, wallahu a'lam. Saya ada pertanyaan satu Pak. Mari. Mengenai surga ini. Saya pernah dengar katanya kalau manusia itu di akhir nanti semuanya akan masuk surga. Bagaimana menurut Bapak? Jadi kita boleh dong buat dosa ya Pak kalau akhirnya masuk surga juga. Ya, begini. Oke. Sekarang begini. Anggaplah. Oke. Hanya satu hari di neraka. Setelah itu masuk surga. Mau enggak? Enggak mau. Ya kan? Dan satu harinya di sisi Tuhan itu sama dengan 1000 tahun dalam. Anggaplah seseorang mendapat neraka yang paling ringan. Tahu neraka yang paling ringan? Mau enggak? Paling ringan nih. Enggak mau. Tunggu dulu, saya beritahu yang paling ringannya. Dua bara api ditaruh di telapak kakinya, otaknya mendidih. Jadi jangan bilang saya dosa saja karena akhirnya masuk surga, ya kan? Nah, yang kedua, saya katakan begini, memang ada ulama berkata demikian. Bahwa Allah berfirman, rahmatku mengalahkan amarahku. Rahmatnya itu sorga, neraka itu amarahnya. Dikalahkan akhirnya, neraka ditutup, tapi belum tentu yang ada di neraka masuk di sorga. Dipunahkan aja, habis saja. Setelah waktu yang sangat lama. Oke, baik. Terima kasih Pak. Pemirsa, tetaplah bersama Tafsir Al-Misbah. Anak buah dari iblis ini karena dia pemimpin. Pemirsa, kita kembali lagi dalam Tafsir Al-Misbah mengenal surah Al-An'am. Kita akan lanjutkan tanya jawab. Silakan Ibu. Nama saya Hajah Tuti Ambriati. Saya sering mendengar ada pengaruh jin yang bisa mengakibatkan penyakit pada diri kita. Diri manusia maksudnya Ustaz. Bagaimana pandangan Islam tentang ini? Terima kasih. Iya. Itu di Quran ada uraian tentang orang-orang yang makan riba. Ya kan? Nah, itu dikatakan la yaqumuna illa kama yaqumu alladhi yatakhabbathu asyaitan minal mas. Mereka itu tidak bangkit kecuali seperti bangkitnya seseorang yang terkena pengaruh, yang tersentuh oleh setan. Ada yang berkata jin. Itu yang orang anggap kesurupan gitu. Tapi ada lagi yang berkata begini, kita bisa mengembangkan ini. Jin itu sebenarnya apa? Beda-beda pendapat ulama, apa itu jin? Ada yang berkata jin itu macam-macam. Salah satu, ada pendapat nih ya, salah satu dari apa yang dinamai jin itu, ada yang berkata UFO. Ada lagi yang berkata salah satu dari jin itu kuman. Kuman penyakit itu Sheikh Muhammad Abdul punya pendapat virus, begitu. Ya, jadi itu sebabnya katanya Nabi memerintahkan kalau malam padamkan lampumu, jangan sampai setan datang mengganggu. Artinya jangan sampai kebakaran, ya kan? Tutup minumanmu, jangan sampai setan datang mengganggu, jangan sampai terkena kuman. Nah, kalau begini. Itu jelas sekali, jin kalau kita artikan seperti itu, jin bisa mempengaruhi manusia. Tapi kalau kita sudah bicara kesurupan yang di ini, itu orang bisa beda pendapat. Itu. Tanya dokter belum tentu dia katakan bahwa itu jin, iya. Nah, tapi Al-Quran mengatakan bahwa itu ada, bahkan ada hadis, semua orang terkena tusukan jin kecuali putranya Maryam, Nabi Isa. Ya, jadi deh jangan cerita jin deh. Oke, kita selanjutnya aja, silakan. Siapa yang bertanya, Bu? Oke, baik. Nama saya Aswita. Yang ingin saya tanyakan kepada Bapak, apakah setan atau iblis adalah makhluk tersendiri di luar jin dan manusia? Jin lagi. Tapi mengapa mereka dikatakan bisa dari golongan jin dan manusia? Terima kasih. Ya. Sekarang begini, jin ada yang baik, ada yang buruk. Ya toh? Saya sudah pernah jelaskan dalam salah satu episode. Iblis dari kelompok jin. Dia satu. Itu iblis. Ada anak buahnya. Anak buah dari iblis ini, karena dia pemimpinnya, adalah jin yang jahat dan manusia yang jahat. Ya kan? Itu anak buahnya. Nah, yang baik dari manusia dan jin bukan anak buah iblis. Nah, anak buah iblis ini yang jahat terbagi dua lagi. Ada yang jahat tapi buat dirinya saja, dia tidak ganggu orang. Ada yang jahat mengajak orang untuk jahat juga. Yang mengajak orang untuk jahat juga itu namanya setan. Jelas? Oke, jangan bicara jin lagi. Jadi kalau yang ketiga bertanya jin gimana nih? Ya, coba silakan Mas, kita mau tahu nih. Ya, nama saya Munawir. Yang ingin saya tanyakan kepada Bapak, adanya baik dan buruk merupakan sunnatullah. Apakah kita bisa mengatakan bahwa adanya setan yang mengajak kepada keburukan itu merupakan bagian dari rencana Tuhan tentang sistem baik dan buruk itu. Terima kasih. Oke. Apakah kita bisa menyatakan bahwa adanya keburukan bagian dari rencana Tuhan? Tidak ada yang terjadi. Apapun. Anda berdiri tadi, duduk lagi, tidak ada yang terjadi kecuali atas kehendak Tuhan dan rencananya. Itu satu. Nah, jadi kalau Anda bicara keburukan, kejahatan, itu rencana Tuhan. Nah, kita sekarang bisa bertanya, ya Allah, kenapa kamu rencanakan itu? Mbok, kita masuk surga aja, gak usah ada jin, gak usah ada setan. Kan bisa begitu. Nah, kita lihat, kita hidup diuji Tuhan. Diuji. Ini taat atau tidak taat. Dia ciptakanlah yang menggoda. Setan. Supaya dia bisa tahu dalam kenyataan. Dia bisa tahu dalam kenyataan, bukan apa yang telah diketahuinya sejak semula, bahwa ini orang taat, ini orang baik. Supaya yang masuk ke sorga sadar bahwa itu karena kebaikan Allah kepadanya, yang masuk neraka itu karena kesalahannya sendiri. Dan kita membutuhkan keburukan itu karena kita tidak tahu yang baik kecuali kalau ada yang buruk. Ya, tahu apa enaknya sehat. Kita baru tahu kalau kita ada orang sakit. Jadi kita memerlukan itu. Jadi masuk rencana Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke. Oke, baik. Alhamdulillah, Pak. Mohon kesimpulannya, Pak. Kesimpulannya. Kita tadi ayat berapa tadi? 128 ya? Iya Pak. Oke. Jadi saya kira kesimpulannya, salah satu diantaranya yang pertama saya ingin garis bawahi, orang zalim itu bekerja sama, karena tujuannya sama. Begitu sudah berbeda tujuan, mereka pasti bertengkar. Yang kedua, Allah bisa menghancurkan orang-orang zalim melalui orang-orang zalim juga. Yang durhaka melalui yang durhaka juga. Itu yang kedua, kelak di hari kemudian manusia yang durhaka akan menyadari bahwa mereka benar-benar durhaka, dan kesalahan mereka itu mereka akui, kesalahan itu disebabkan karena kelengahan mereka enggan untuk menyadari tuntunan-tuntunan Allah. Saya kira itu. Baik Pak, terima kasih. Pemirsa, demikianlah pembahasan ayat-ayat dari surah Al-An'am. Ayat-ayat yang mengingatkan kembali kepada kita bahwa kelak kita akan mempertanggungjawabkan apa yang telah kita lakukan selama hidup di muka bumi ini. Insya Allah kita akan bertemu lagi dalam program Tafsir Al-Misbah mengenal surah Al-An'am bersama Pak Quraisy Shihab pada episode yang berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada sajadah panjang terbentang, hambat tunduk dan ruku, hamba sujud tak lepas kening hamba mengingat di kau sepenuhnya.